Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Sandrina Malakiano bisa kembali menjumpai Anda dalam pengajian atau program Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Untuk kali ini Ustadz Quraish Shihab akan mengupas surat Al-Fatihah. Surat ini akan dibahas dalam 3 bagian, dan pada bagian pertama ini akan dibahas soal nama. Paling tidak ada 25 nama surat ini, namun yang populer hanya 3, yaitu Al-Fatihah, Ummul Quran, dan Sab'ul Masani. Dari 3 nama itu, Al-Fatihah menempati urutan terbanyak dalam penyebutan nama. Memang surat ini mengandung tema-tema pokok dari semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan karena itu, surat ini dinamai atau disebut sebagai Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Di samping itu akan dibahas pula perbedaan ulama tentang basmalah. Apakah basmalah itu masuk dalam kelompok surat Al-Fatihah atau tidak? Perbedaan pandangan itu akan dikupas oleh Ustadz Quraish Shihab. Jadi kami ajak Anda untuk langsung saja mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan bahas suratul Fatihah. Suratul Fatihah punya banyak nama. Yang paling populer Al-Fatihah, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani. Selain dari itu ada namanya Al-Asas, landasan. Ada As-Syifa. Ada Al-Wafiyah, yang sempurna. Ada Al-Waqiyah, yang melindungi. Ada Ar-Ruqyah, sama mantra. Sebenarnya bukan mantra dalam pengertian umum, tapi dia bisa memberi dengan pertolongan Allah, yang membacanya bisa mendapat perlindungan. Dan masih banyak nama-nama yang lain. Surah ini ada yang berkata yang pertama diterima Nabi. Itu Syekh Muhammad Abdu berpendapat demikian. Karena katanya suratul Fatihah ini induk Al-Quran. Biasanya dibicarakan dulu secara umum baru dirinci. Allah subhanahu wa ta'ala di sini berbicara secara umum tentang kandungan Al-Quran. Nah, mulai dari Al-Baqarah ke bawah itu rinciannya. Nah, tetapi pendapat ini ditolak oleh banyak sekali ulama. Mereka berkata yang pertama itu adalah Iqra. Sementara ulama berkata bahwa ini surah yang keenam yang diterima Nabi. Ada lagi yang berkata ini surah turun di Madinah, jadi jauh sesudah itu. Riwayat menyangkut turunnya surah ini berbeda-beda, sampai-sampai ada ulama berkata, ini turun 2 kali. Sekali di Mekah, sekali di Madinah. Karena mereka tidak bisa memberikan putusan yang mana nih, di Mekah atau di Madinah. Betapapun, surah kita ini terdiri dari 7 ayat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama suratul Fatihah. Kalau Imam Malik berpendapat ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu sebabnya kalau bapak ibu ke Mekah itu mereka tidak baca Bismillah di sana, tapi dia mulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetapi itu bukan berarti Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat Al-Quran. Karena di suratun Naml ada firman Allah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Quran. Oke. Itu juga menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim sudah dikenal jauh sebelum itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Sulaiman sendiri sudah nulis surat awalnya bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat bismillahirrahmanirrahim ini apa maknanya. Biasa diterjemahkan dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Bi dengan. Mestinya kalau saya berkata dengan, ada kata sebelumnya baru lurus kata-kata itu. Misalnya saya berkata begini, dengan si A yang gagah berani. Sempurna enggak itu kalimat? Anda perlu sisipkan satu kata. Dengan si A yang gagah, saya datang dengan si A yang gagah berani. Saya bersahabat dengan si A yang gagah berani. Di sini, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Apa ini dengannya ini? Ya kan? Ulama-ulama kemudian berkata perlu disisipkan satu kalimat, satu kata supaya sempurna itu. Kalau saya bertanya pada ibu atau bapak, apa kabar? Baik. Apanya yang baik? Ada sisipan dong, ya kan? Berita saya, kabar saya baik. Nah, di sini juga dengan nama Allah itu ulama ada yang menyisipkan saya memulai pekerjaan saya ini dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Saya memulai membaca, saya memulai menulis, saya memulai menyembelih. Itu arti dengan. Jadi ada sisipan. Ada lagi yang berkata bahwa dengan itu yang disisipkan adalah kuasa atau pertolongan Allah. Dengan pertolongan, dengan kuasa Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kalau saya berkata dengan kuasa dan pertolongan Allah, itu tertanam di dalam hati saya bahwa saya ini makhluk lemah. Saya tidak bisa melakukan ini kecuali atas bantuan Allah. Nah, dengan menyebut nama Allah, hati saya menjadi besar, hati saya menjadi kuat. Anak kecil yang jalan sendiri takut. Tapi kalau dikatakan, dengan bapak saya jalan. Berani enggak dia? Dia berani. Okay. Dengan nama Allah. Oke. Okay. Kenapa basmalah ini menyebut nama? Kenapa dia tidak katakan dengan Allah? Saya mulai ini dengan Allah. Ada ulama yang berkata begini. Nama di situ, isim di situ, sisipan. Tidak mempunyai makna. Maknanya, fungsinya hanya mengukuhkan, menguatkan. Ada lagi yang berkata begini, saya mau beri contoh nih. Kenapa kita menamai sesuatu? Kenapa itu bandara dinamai Soekarno-Hatta? Salah satu tujuannya ingin mengekalkan proklamator ini, ya kan? Jadi kalau saya ingin mengekalkan sesuatu, saya biasa menggunakan namanya. Itu satu. Yang kedua, ibu bapak boleh bertanya, kenapa saya namai anak saya Ahmad? Saya jawab, karena saya ingin anak saya itu meneladani sifat-sifat Ahmad. Saya kagum kepada Ahmad. Ahmad ini yang saya maksud adalah namanya Nabi Muhammad. Ya kan? Kenapa itu dinamai Ibrahim? Oh, karena dia ingin meneladani sifat-sifat Nabi Ibrahim. Nah, dengan nama Allah, kalau yang pertama tadi, seakan-akan kita menyebut nama Allah karena kita ingin amalan kita itu kekal. Alangkah banyaknya orang yang mempunyai karya di dunia ini yang sudah dilupakan. Boleh jadi di akhirat juga dilupakan. Kita ingin kita membaca ini dengan nama Allah. Saya ingin bacaan saya ini mendapat ganjaran yang kekal sehingga saya menemukan ganjarannya di akhirat. Ya kan menjadi kekal itu ya? Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita berkata nama kita berikan untuk supaya diteladani yang diberi nama, maka Kalau kita berkata dengan nama Allah, maka kita berharap bisa meneladani sifat-sifat Allah sesuai dengan kemampuan kita sebagai makhluk. Beragama itu adalah meneladani sifat Allah sesuai kemampuan kita. Bagaimana Allah? Allah Maha Pengasih. Bagaimana Allah? Allah Maha Pemurah. Bagaimana Allah? Allah Maha Mengetahui. Itu kita teladani sesuai dengan kemampuan kita sebagai makhluk. Okay. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya Rahman? Katakan pengasih, Rahim penyayang. Tunggu dulu. Rahman itu pelimpah kasih kepada seluruh makhluk, mukmin atau bukan mukmin, binatang atau tumbuh-tumbuhan. Rahim itu adalah pelimpah rahmat di akhirat. Jadi sewaktu saya berkata dengan nama Allah, pelimpah rahmat di dunia ini kepada seluruh makhluk dan pelimpah rahmat di akhirat pada orang-orang yang mukmin saja. Kita ingin berhenti untuk diskusikan basmalah. Dan baik, yang mau berkomentar atau bertanya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, anjuran untuk membaca basmalah itu berlaku untuk ketika seseorang hendak melakukan sesuatu yang baik saja atau berlaku umum? Maksudnya ketika seseorang hendak melakukan sesuatu yang buruk juga dianjurkan atau paling tidak diperbolehkan bismillah. Sebenarnya apakah rahasia di balik anjuran membaca basmalah ketika seseorang hendak melakukan sesuatu? Makasih Pak Ustadz. Saya jawab yang kedua baru yang pertama. Mengapa kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Okay. Tadi kita sudah terangkan dengan nama Allah Rahman yang melimpahkan kasih di dunia ini kepada semua makhluk, Muslim, bukan Muslim, binatang, tumbuh-tumbuhan. Rahim yang melimpahkan rahmat khusus di akhirat. Kalau hati kita menyadari, memahami bahwa Tuhan melimpahkan rahmat buat seluruh makhluk, dan hati kita penuh dengan hal tersebut, yang keluar itu bagaimana? Gelas yang penuh sirup, keluarnya Coca-Cola atau tidak? Tidak. Harus sirup juga. Kita disuruh menanamkan di dalam jiwa kita rahmat seperti rahmatnya Allah yang melimpahkan rahmat itu kepada seluruh makhluk. Orang kafir, orang binatang, tumbuh-tumbuhan. Sehingga kalau ibu seorang pembaca menghayati makna Bismillahirrahmanirrahim, pasti yang keluar dalam bentuk aktivitas rahmat juga. Iya kan? Kalau kita lagi sakit gigi, semuanya jelek. Ya, karena hati kita penuh dengan kedongkolan. Kalau orang lagi bercinta, semua dilihat indah. Iya kan? Ah, kalau hati penuh dengan rahmat, rahmat bukan hanya sama muslim, pasti. Nah itu. Nah sekarang, orang yang menyebut nama Allah, dia maha kuasa, dia maha mengetahui. Kira-kira orang yang mau buat jahat, dia baca bismillah? Pasti tidak. Begitu dia ingat bismillah waktu dia mau melakukan kejahatan, pasti dia batalkan kejahatannya. Kalau begitu, ya kan? Kalau begitu tidak ada anjuran Anda mau buat kejahatan terus baca bismillah. Mestinya waktu mau melakukan kejahatan, ingat kebesaran Allah, ingat rahmatnya kepada Anda, sehingga terhalangi melakukan. Saya kira itu Bu ya. Oke. Baik, yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz yang saya hormati, pertanyaan saya begini. Kenapa surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran? Baik. Itu terambil dari kata amma ya ummu, berarti menuju. Itu sebabnya ibu dinamai karena anak selalu menuju ke sana. Nah, Ummul Quran, semua ayat-ayat Al-Quran yang 6.000 lebih itu semuanya menuju kepada Al-Fatihah. Dalam arti pada Al-Fatihah itu induk tertuju kepadanya semua ayat-ayat Al-Quran, sehingga ayat-ayat Al-Quran lainnya merupakan rincian dari. Di dalam Al-Quran ada uraian tentang kewajiban ikhlas. Di Al-Fatihah ada uraian tentang kewajiban ikhlas. Di dalam Al-Quran ada uraian tentang sifat-sifat Allah. Di Al-Fatihah ada sifat-sifat Allah. Di dalam Al-Quran ada uraian tentang hari kiamat. Di surat Al-Fatihah ada uraian Maliki Yaumiddin. Di dalam Al-Quran ada kisah-kisah. Itu diisyaratkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi Ummul Quran. Itu juga sebabnya dia dinamai As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat ini kandungannya diulang-ulang pada ayat-ayat yang lain. Atau 7 ayat ini diulang-ulang oleh setiap muslim membacanya setiap salat. Ya kan? Itu jelasnya. Ada yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz yang terhormat, saya mau bertanya. Di dalam membaca surat Al-Fatihah, ada yang baca bismillah, ada yang membaca bismillah. Apakah sebenarnya dari, apakah sumbernya dari hadis? Terima kasih. Kita tahu dulu, Nabi itu hidup di tengah umatnya selaku Nabi dalam waktu sekitar 23 tahun. Sahabat-sahabatnya ini mendengar beliau membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sahabat-sahabat itu menyampaikan kepada kita. Dalam konteks Al-Fatihah, ada riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Nabi tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang menjadi pegangan Imam Malik. Ada lagi riwayat-riwayat yang kandungannya menyatakan bahwa bismillah bagian dari Al-Fatihah. Inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Ada lagi ulama yang cari kompromi. Dia katakan, sudahlah, kita tidak usah baca keras-keras, baca saja dalam hati. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Semua merujuk kepada Al-Quran. Karena itu, seorang yang bermazhab Syafi'i yang berkata mesti baca bismillah, itu sah saja sholatnya walaupun imamnya tidak baca bismillah. Imamnya menganut. Karena apa? Ada yang dinamakan oleh ulama keragaman Nabi beribadah. Rupanya satu waktu baca bismillah, di kali yang lain tidak baca bismillah. Satu waktu letakkan tangannya begini, di kali lain begini, itu tidak perlu kita pertentangkan. Ya? Jadi karena semua mempunyai dasar dari riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira, ya Bu ya. Allah telah melimpahkan rahmatnya bagi seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Dalam konteks ini, Allah tidak memandang suku, agama maupun warna kulit. Itulah kemurahan Allah yang Maha Esa. Pemirsa, dalam bagian kedua ini Ustaz Quraisy akan menguraikan tentang pandangan Islam terhadap alam semesta berikut isinya. Islam selalu menanamkan nilai-nilai kesejukan terhadap sesama makhluk. Dan pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak uraiannya. Kita lanjutkan, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdu. Al, di situ berarti segala. Segala. Ham artinya puji. Segala puji bagi Allah. Puji itu diberikan kepada siapa yang melakukan suatu pekerjaan baik, dilakukannya secara sadar dan tidak terpaksa. Kalau baik tapi tidak sadar, tidak dipuji. Kalau baik, sadar, tapi terpaksa, tidak dipuji. Itu berarti segala yang dilakukan Allah adalah baik, itu dilakukannya tidak terpaksa, dan itu dilakukannya dalam dua tanda petik, sadar, tahu persis. Allah Maha mengetahui. Puji ini disampaikan oleh seseorang atas perbuatan baik, baik perbuatan itu ditujukan kepadanya maupun ditujukan kepada orang lain. Itu berbeda dengan syukur. Syukur itu kepada saya. Itu sebabnya saya berkata syukur alhamdulillah saya lulus, misalnya. Syukur alhamdulillah saya selamat. Tapi kalau alhamdulillah itu bisa buat saya, bisa buat orang lain. Alhamdulillah operasinya berhasil. Itu segala puji bagi Allah. Kalau Anda melihat suatu kebaikan pada orang lain, sebelum Anda memujinya, puji dulu Allah. Karena Allah yang menganugerahkan kepadanya nikmat sehingga Anda bisa dapat. Atau orang lain bisa dapat. Saya beri contoh. Saya berhutang pada Bapak. Saya diberi. Alhamdulillah pada Tuhan dulu. Kenapa? Dia yang beri itu orang uang. Ya kan? Dia yang menggerakkan hatinya supaya memberi saya. Alhamdulillah. Oh, itu orang gagah benar. Saya enggak puji dia dulu. Siapa yang memberikan kegagahan dan kecantikan? Allah. Itu segala puji bagi Allah. Itu sebabnya kita dianjurkan memuji Allah dalam segala hal. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Pakai baju, alhamdulillahilladzi kasana wa razaqana. Makan, alhamdulillah, segala. Bahkan kena musibah pun ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena musibah yang didapat itu bisa lebih besar dari itu. Bisa enggak? Hah? Ada orang tabrakan mobilnya. Alhamdulillah cuma mobilnya, orangnya enggak apa-apa. Ya kan? Tabrakan, alhamdulillah cuma kakinya yang patah, enggak mati. Alhamdulillah cuma, alhamdulillah semuanya. Alhamdulillahilladzi la yuhmad ala makruhin siwa. Segala puji bagi Allah. Tidak ada yang dipuji ketika seorang mendapat musibah kecuali Allah. Ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemelihara alam raya ini. Pemelihara seluruh makhluk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu adalah bentuk jamak dari alam. Kalau ahli-ahli teologi, mereka berkata alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Tetapi ahli-ahli Al-Quran berkata alam itu adalah segala yang hidup atau yang dan yang berakal. Hidup atau dan yang berakal. Manusia itu ada alamnya, ada alam manusia. Binatang hidup enggak? Ada alam binatang. Jin hidup, ada alam. Tumbuhan hidup, ada alam tumbuhan. Batu enggak hidup. Ya kan? Tidak ada alam batu. Allah di sini hendak menekankan bahwa segala yang hidup itu dipelihara, dibimbing, diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu ada lagi ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini, kenapa ada lagi ar-Rahmanir Rahim di sini? Padahal sudah ada ar-Rahmanir Rahim di Bismillah. Mari saya beri contoh. Bapak pelihara ayam. Ya toh? Kenapa dipelihara ayam? Kenapa Bapak beri makan dia? Apa untuk kepentingan ayam atau untuk kepentingan Bapak? Hah? Bukan kepentingan ayamnya. Itu untuk kepentingan bapak itu, biar dia gemuk bisa dijual. Ya kan? Ada perusahaan menyekolahkan dia punya karyawan. Tujuannya apa? Biar dia kembali bisa bekerja, bisa sukses. Jadi kalau begitu, ada pemeliharaan dan bimbingan pendidikan yang kembali manfaatnya buat yang membimbing. Ya kan? Allah begitu atau tidak? Tidak. Dia memelihara alam raya ini, memelihara manusia, jin dan sebagainya, bukan karena kepentingannya, tetapi semata-mata karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahman dan Rahim itu terambil dari kata rahmat. Rahmat Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan rahmat makhluk. Kalau rahmat makhluk, apa itu rahmat? Rahmat makhluk itu rasa perih di dalam hati yang mendorong yang perih itu untuk beri bantuan. Saya beri contoh. Ada orang sakit. Aduh, kesian ya dia sakit. Perih enggak itu perasaan? Hah, saya beri dia bantuan. Jadi rahmat manusia itu lahir dari keperihan. Ngomong-ngomong, kata Imam Ghazali, ada enggak sedikit kepentingan manusia di sini? Waktu Anda beri rahmat itu, ada enggak kepentingan Anda? Ada paling tidak sedikit, kata Imam Ghazali, ingin menghilangkan rasa perih itu. Ya kan? Kalau Tuhan, tidak ada rasa perihnya. Nah, kita lihat lagi. Rahmat Allah itu terlalu banyak. Hadis menggambarkan rahmat Allah itu 100. Satu dia beri pada makhluk. Yang satu yang ada pada makhluk ini, itulah yang dibagi-bagi antara seluruh makhluk hidup. Pernah lihat, kata Nabi, pernah lihat kuda angkat kakinya takut anaknya keinjak? Ya, itu sebagian dari rahmat yang satu yang dibagi-bagi. Jadi rahmat Allah ini luas sekali. Nah, kita bertanya lagi, mengapa Allah memilih di dalam suratul Fatihah ini sifat Rahman dan Rahimnya? Kan dia punya sifat banyak. Kan dia bisa katakan Bismillahil Aliyul Qadir, ya kan? Bisa dia katakan Bismillah Syadidul Iqab. Kenapa? Karena rahmat Allah itu yang paling dominan di antara semua sifat-sifatnya. Rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Nah, kita di sini diingatkan melalui suratul Fatihah bahwa saya memulai kitab suci saya dengan bismillah. Kamu juga mulailah pekerjaan kamu dengan bismillah. Saya mengingatkan kamu bahwa sifat saya yang paling dominan adalah rahmat. Kalau begitu, jadikan sifatmu yang paling dominan adalah rahmat. Jadikan rahmat mengalahkan segala sesuatu, mengatasi segala sesuatu. Jadi kira-kira kalau seorang muslim ini bisa jadi teroris atau tidak? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kita ini disuruh memberi rahmat. Ah, ingat tadi, rahman walaupun kepada binatang, walaupun kepada tumbuh-tumbuhan, ya kan? Jadi kalau mau menyembelih binatang, kasih rahmat. Asah dulu pisaumu. Ada kembang belum mekar, rahmati dia. Beri dia kesempatan untuk mekar, jangan dicabut. Segalanya itu yang diajarkan oleh Bismillahirrahmanirrahim, dan segalanya disyukuri, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim. Saya kira itu sedikit dari kandungan apa yang kita jelaskan ini. Mari kita berdiskusi, mari kita saling memperdalam apa yang telah saya jelaskan ini. Saya persilahkan yang mau bertanya. Wah, Ini Jamal mana? Oh iya, Mama lupa. Sebentar ya, sayang. Iya, Ma. Ayo Jamal, baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu dong. Ayo, udah baca basmalah belum? Udah, Ma. Nih susunya. Ma, Kak Ica kok gak baca bismillah sih? Eh, diam loh. Bawel aja. Ica, sama adiknya kok begitu? Ayo, baca basmalah dulu. Ica udah baca, Ma, tapi dalam hati. Boleh, Ma, baca basmalah itu dalam hati. Boleh sih, boleh, sayang. Tapi yang namanya membaca, itu harus diucapkan dengan suara. Sudah, sudah. Sama adiknya kok senangnya pada ribut. Sesudah makan, kita baca apa, sayang? Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan makanan dan minuman kepada kami. Amin. Anak pinter. Hah? Mama gak kepengen jalan-jalan? Iya, Pa. Sebentar lagi, Mama mau melihat pemandangan yang indah-indah di sini. Betapa indahnya pemandangan di sini. Betapa besar kekuasaan-Mu, ya Allah. Ma! Ma! Ya, sayang. Astagfirullahaladzim. Aduh, gak apa-apa, sayang. Aduh. Gak apa-apa, ya. Sakit, Ma. Aduh. Ma, sakit nih. Ma, aduh. Ini sih kesleo. Coba Mama benerin. Tahan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sakit, Ma. Iya, iya, iya. Nih, udah baik nih, udah baik lagi. Coba, berdiri. Ayo. Aduh. Gimana? Udah enakan kan? Wah, udah, Ma. Ini udah enakan nih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sip, Ma. Terima kasih ya. Iya, sayang. Sekarang boleh main lagi. Tapi hati-hati ya. Oke, Ma. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz, bila seseorang melakukan sholat tetapi lupa membaca surat Al-Fatihah, itu sholatnya sah atau tidak, Pak Ustadz? Terima kasih. La sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Itu sabda Nabi. Tidak sah salat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jelas ya jawabannya. Silahkan yang kedua. Siapa? Anda. Silahkan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz yang terhormat, kita sebagai orang Muslim dianjurkan untuk mempunyai sifat rahman terhadap semua makhluk Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimanakah jika ada seorang muslim dalam interaksi bermasyarakat kurang menunjukkan sifat rahman terhadap sesama makhluk Allah? Terima kasih. Kurang menunjukkan. Semakin kurang keberagamaannya. Itu ya tahu, itu kan prinsipnya begini. Ad-dinul mu'amalah. Keberagamaan itu adalah interaksi harmonis. Semakin harmonis hubungan Anda dengan pihak lain, semakin tinggi keberagamaan Anda. Semakin banyak rahmat yang Anda berikan kepada makhluk, semakin tinggi nilai keberagamaan Anda. Semakin sedikit juga. Itu nanti kita lihat. Bahwa ada orang yang berlumuran dosa diampuni Allah karena memberi rahmat kepada anjing. Ini anjing. Ada perempuan, ada kucing di rumahnya, dia kurung kucingnya, dia tidak lepaskan untuk cari makan, dia tidak beri juga makan, itu masuk neraka karena itu. Ini rahmat. Jadi semakin banyak rahmat Anda curahkan kepada yang lain, semakin terbukti keberagamaan Anda. Nah, saya hanya ingin tambahkan di sini satu hal. Jangan ada yang berkata, karena kita bicara binatang, lah kalau begitu kenapa kita sembelih binatang? Apa enggak ada rahmat itu? Bukan demikian. Kita ini manusia sebagai khalifah. Khalifah itu antara lain maknanya memelihara, membimbing segala sesuatu untuk mencapai tujuan penciptaannya. Nah, kita bertanya sekarang, itu binatang diciptakan Allah untuk apa? Antara lain untuk kita kendarai, ya kan? Kalau makanan binatang halal untuk kita makan. Nah, untuk mencapai tujuan penciptaan binatang yang halal dimakan ini, antara lain dia disembelih untuk kita makan. Jadi kita mengantar dia menuju tujuan penciptaannya. Itu bentuk rahmat kita. Karena itu, jangan potong ayam yang masih terlalu kecil. Ya kan? Karena ini belum mencapai tujuan penciptaannya. Jangan petik buah yang belum matang, kecuali kalau ada tujuan penciptaan. Mungkin ada yang ngidam, ya kan? Ya, satu contoh misalnya, ya tahu, mau dijadikan obat. Jangan petik kembang sebelum dia mekar. Itu tujuan penciptaan, itu tugas kita kepada khalifah. Nah, rahmat dan kasih sayang kita kepada makhluk ini antara lain mengantar dia mencapai tujuan penciptaan. Itu rahmat. Kalau tidak ada rahmat itu, keberagamaannya kurang. Ada sahabat Nabi, dikatakan saya punya anak 10, saya tidak pernah cium. Kata Nabi, apa yang saya harus lakukan kalau Allah mencabut rahmat dari hatimu? Ya kan? Jadi itu maksudnya ya. Jadi semakin banyak rahmat Anda tunjukkan kepada makhluk, semakin tinggi keberagamaan Anda. Gitu? Baik. Silahkan, siapa lagi? Ibu. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau tanya bahwa biasanya pujian itu untuk Tuhan. Tetapi sebagai manusia kita juga selalu ingin dipuji. Sampai di mana batasan pujian bagi manusia? Terima kasih. Satu dulu hal yang kita mau lihat mungkin bisa menjawab pertanyaan Ibu. Di sini dia katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Di tempat lain itu tidak pakai rabbil alamin. Wa qulil hamdulillah. Ya kan? Saya ingin tanya, panjang atau singkat ini pujian? Cuma dua kata nih buat Tuhan. Alhamdulillah. Hei, yang mau muji Tuhan saja cuma dua kata yang kamu gunakan untuk muji. Jangan berlebihan kalau puji orang. Ya kan? Ini. Yang kedua, nanti kita akan bahas iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sewaktu saya berkata kepadamu, hadir enggak Tuhan di hadapan saya? Hadir. Waktu saya berkata segala puji baginya, hadir enggak Tuhan di hadapan saya? Baginya. Tidak hadir. Hei, jangan puji orang di hadapannya. Karena apalagi kalau banyak Anda memuji orang di hadapannya, pujiannya bisa menjerumuskan dia. Nah, jadi boleh aja dipuji, kita semua senang dipuji. Tetapi jangan sampai terjerumus di dalam pujian. Karena itu yang muji juga jangan terlalu banyak muji, yang dipuji juga supaya sadar jangan termakan oleh pujian. Nah, dan ingatlah bahwa segala puji itu bagi Allah, bukan Anda sebenarnya. Di atas tuh yang memberi. Nah, kalau ini tidak terbawa kita oleh itu. Saya kira itu yang bisa kita lihat dari surah Al-Fatihah. Saya ingin mengambil kesimpulan. Sebenarnya banyak yang bisa kita tonjolkan. Yang pertama, Allah memulai kitabnya dengan bismillah. Kalau begitu, mulailah semua pekerjaan Anda dengan nama Allah. Ya kan? Yang kedua, bismillah berarti saya memulai dengan minta pertolongan Allah. Atau saya melakukan pekerjaan ini tidak bisa saya lakukan kecuali kuasa Allah. Kalau begitu, setiap Anda melakukan pekerjaan, mintalah bantuan Allah. Karena Anda tidak bisa, jangankan nasi yang ada di hadapan Anda, Anda sudah suap masuk di mulut, itu bisa tidak masuk kalau Allah tidak kehendaki. Bisa tidak dimuntahkan? Mintalah pertolongan Allah. Dan sadarilah bahwa itu terjadi karena kuasa Allah. Nah itu. Nah, yang ketiga, warnailah semua aktivitas Anda dengan warna ketuhanan. Warnai, ingat Tuhan, warnai. Ini di situ nanti yang melahirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya salah satu makna bismillah, saya lakukan pekerjaan saya ini demi karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Itu barangkali kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa ayat dari surah Al-Fatihah ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi tidaknya tingkat keberagaman seseorang bisa dilihat dari sejauh mana orang itu mampu memberikan nilai kesejukan bagi sesama ciptaan Allah. Sampai di sini dulu kebersamaan kita pemirsa dalam Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustaz Quraisy Shihab. Saya Sandrina Malakiano, mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan didukung oleh